Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih baca Al-Halah Athaniyah, keadaan yang kedua dari isim ba'da illa, yaitu ketika kalimat sebelumnya manfiyan ta'aman. Kitabul rahimahullah ta'ala, kalau kalimat sebelum illanya manfiyan ta'aman, maka boleh badal, diirab sebagai badal atau mansub ala istisna. Nah, dan yang rajih, yang kuat adalah badal. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, fa'idatun yaqulu an-nahwiyyun idza kana al-istisna'u munqati'an wajaba an-nasbu walam yajuz al-wajhan. Kata Nahuyun, apabila istisna-istisna munqati', maka wajib nasab. Tidak boleh dua wajah, tidak boleh dua bentuk seperti di istisna muttasil. Kalau istisnanya munqati', maka wajib nasab. Ya, qama al-qaumu illa himaran misalnya. Himaran di sini istisnanya istisna munqati, maka wajib nasab. Ketiga, manfi ma qama al-qaumu, tetap illa himaran, wajib nasab. Qala ma huwa al-istisna'u al-munqati'. Apa itu istisna munqati'? Jawabannya, wal dari yakunu fihi ma ba'da illa min ghairi jinsi ma qablaha. Jawabannya, apabila isim yang setelah illa berbeda jenis dengan yang sebelum illa. Isim yang setelah illa berbeda jenis dengan yang sebelum illa. Mithaluhu, contohnya qalu, misal antakula qadimal qawmu illa himarun. Asyahid himar, isim setelah illa. Al-kaum, isim sebelum illa. Al-himar, yang di sini adalah isim setelah illa. Min al-kaum, apakah termasuk dari kaum? Apakah sejenis dengannya? Jawabannya, la, tidak. Lakin, qad yu'abbiru al-arabu bimisli hadha. Tetapi orang-orang Arab kadang mentakbir mengucapkan seperti ini. Di hadal hal, dalam keadaan seperti ini, yajibu an-nasbu. Ketika kalimat manfi tam, tapi istisna yang munqati', maka wajib nasab. Ma qadimul qawmu illa himaran. Ma qadima qawmu illa himaran. Wajib nasab. Kenapa? Karena istisna munqati'. Apa istisna munqati'? Istisna munqati' ini isim setelah illa berbeda dengan, berbeda jenis dengan isim sebelum illa. Qala Ibn Malik, mastasnat illa ma'kamamin yantasib. Ya, apa yang dikecualikan oleh illa setelah ada bersama dengan kalimat sempurna, maka yantasib, nasab. Ini halah, halah pertama. Ketika kalimatnya tam, mujab, maka nasab. Waba'al nafyin au kanafyin untuhib. Ini keadaan kedua. Ini keadaan kedua. Adapun kalau dia kalimatnya tam tapi setelah nafi atau setelah sibhu nafi, maka untuhib. Yani boleh padanya dua irab. Boleh kamu pilih sebagai badal atau sebagai istisna. Itba' matasal wansib man kotak. Silakan kamu jadikan ittabi', maksudnya ittiba' menjadi tabi' kalau matasal, kalau apa istisnanya muttasil. Kalau istisna muttasil boleh kamu jadikan sebagai tabi', boleh sebagai istisna, boleh sebagai tabi', sebagai badal. Kapan? Muttasal, muttasal. Kalau dalam istisna muttasil. Qala wansib man qata. Wansib man qata. Dan nasabkan kalau dalam kalimatnya istisna munqati'. Kalau dalam istisna munqati', maka dinasab. Wa anta mimin fihi ibdarun waqa. Dan dari berita mim ada dari mereka pada istisna munqati' juga ada sebagai badal. Ya, ini berita mim yakulun yajuzul wajhan. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya, boleh sebagai badal atau istisna, sawa'un kan istisna munqati'an atau muttasilan. Apakah munqati' muttasil, mereka bilang dua-duanya boleh. Maksudnya apa? Berarti Fabanu Tamim yaj'alunal qa'idata wahidatan. Bani Tamim mereka menjadikan kaidah hanya satu. Apakah ittisal, apakah istisna muttasil, ataukah istisna munqati', kaidahnya sama. Wal qarasiyun, adapun qarasiyun yaqulun idza kana istisna munqati'an, kalau istisnanya itu munqati', yajibu an naqta'ahu fil i'rab. Wajib kita qata' dari i'rab. Yani tidak bisa dijadikan sebagai badal. Tidak bisa dijadikan sebagai tabi'. Walla naj'ala baina wa baina ma qabla illa silah. Iya. Kenapa? Li'annahu min ghairi al-jinsi, karena beda jenis antara yang setelah illa dengan sebelum illa. Sehingga tidak bisa sebagai tabi', tidak bisa menjadi badal, hanya sebagai istisna. Wajib nasab. Qala at-tamimiyun ashalu. Sehingga Bani Tamim, ya, bahasa mereka berada dalam bahasa ini, dalam pembahasan ini lebih mudah. Walakin al-Qurasiyin aq'ad. Ya, tapi orang Quraisy lebih aq'ad, lebih tepat dalam masalah kaidahnya. Lian al-badala yakunu ghaliban min jinsil mubdal minhu, karena nama badal itu seringnya sejenis, iya, dari yang dibadali. Wa idza rafa'tahu, kalau kamu rafakan dalam kalimat qadiba ma qadima al-qaum illa himarun, kan al-himar min jinsil kaum, berarti himar sejenis dengan kaum. Wahada muskil, ini muskil. Kenapa? Karena himar pada kenyataannya bukan sejenis dengan kaum. Nah, wallahualam, bismillahirrahmanirrahim.